Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan, statistik juga berfungsi untuk mengambil keputusan di instansi ataupun sektor-sektor usaha. Selain itu, statistik juga memegang fungsi sebagai perekam fakta yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa fungsi statistik yang Anda maksud, Pak? Dan bagaimana jika fungsi itu tidak berjalan dengan semestinya? Kalau statistiknya jelek, jadi misalnya statistiknya harusnya pengangguran 5%, tahunnya dicatat cuma 1% misalnya. Jadi kan pengambil keputusan mengatakan pengangguran kecil padahal tidak. Gitu. Jadi statistik sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan. Kalau statistiknya jelek, keputusannya juga jelek. Nah, bisa statistik dimanipulasi. Tapi kalau dimanipulasi untuk kurun waktu yang lama, statistik itu akan bersaksi. Tidak benar gitu loh. Jadi ada batas-batas manipulasi itu tidak bisa ditoleransikan lagi. Jadi misalnya apa? Harga. Kata pemerintah, harga-harga naiknya cuma sekian, tapi makin banyak rakyat mengeluh. Nggak benar nih. Nah, pasti ada yang salah dengan statistiknya. Di sejauh ini kita kan melihat statistik di Indonesia ini makin lama makin baik. Sampelnya makin banyak ya. Jadi kalau ada 100, 250 juta orang Indonesia, sampelnya cuma 10 ribu. Ya mungkin 10 ribu susah untuk menggambarkan 250 juta. Statistik adalah metode untuk mempermudah kita mengenali dunia nyata yang tidak bisa didapat dengan memelototi dengan mata kepala sendiri. Jadi misalnya, saya kan tidak bisa menghitung angka pengangguran sendiri di Indonesia seperti apa. Kemudian saya datang ke satu tempat misalnya, kok banyak orang yang tidak kerja. Lantas saya menyimpulkan, pengangguran tinggi. Padahal itu sebatas mata memandang saya yang terbatas. Nah, statistik gunanya adalah untuk merekam dunia nyata yang saya tidak bisa observasi secara langsung. Apalagi semakin besar populasinya kan. Oleh karena itu, statistik bisa menggunakan metode sampling. Metode sampling yang lebih kurangnya merepresentasikan kenyataan lewat metode-metode penghitungan yang standar gitu. Jadi menghitung pertumbuhan ekonomi misalnya. Kan kita, ekonomi ini maju nih. Tapi kan sebatas persepsi kita. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.